Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyiral ikhwa rahimakumullah, di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qadir. Al-Qadir yang artinya adalah zat yang maha kuasa, maha mampu. Di antara bentuk ya kekuasaan Allah, bahwa Allah mencipta langit yang tinggi menjang tanpa ada tiang. Coba bayangkan kalau buku yang sebesar ini saya taruh di sini tanpa ada penyangga, dia akan jatuh kan? Tapi langit yang besar, yang luas, lagi pula di dalam langit banyak sekali makhluk ciptaan Allah. Ada malaikat atau makhluk yang lainnya, Allah yang lebih tahu. Tidak jatuh, tidak runtuh. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala qadir. Zat yang maha mampu. Dia qudratullah al-ajibah. Ketentuan Allah, kemampuan Allah yang menakjubkan adalah pencipta. Manusia pertama yaitu Adam, Allah cipta dari tanah, tanpa bapak, tanpa ibu. Dari tanah lempung, tanah liat, tanah yang bau, ya, Allah mencipta Adam. Ini juga salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu menjadikan makhluk-makhluk tertentu yang aslinya tidak bisa berbicara itu bisa berbicara. Ketika ada seorang badui mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan percaya kalau kamu nabi. Saya tidak akan beriman kalau kamu itu rasul sampai serigala ini berbicara. Subhanallah. Ternyata serigala yang ditunjuk oleh orang badui tadi bisa berbicara. Lalu orang badui tadi menyatakan keimanannya. Di antara ya kekuasaan Allah, Pak, nanti di yaumul kiamah itu mulut orang-orang kafir atau mulut ya manusia akan dikunci oleh Allah. Yang akan berbicara adalah tangan dan kaki menjadi saksi terhadap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Mereka pun heran, kamu bisa berbicara, tangan yang tidak memiliki mulut, kaki yang tidak memiliki bibir, kok bisa bicara? Tangan dan kaki mengatakan, antaqanallah alladhi antaqa kulla syai, yang menjadikan kita bisa berbicara adalah zat yang telah menjadikan segala satu bisa berbicara dengan seizinnya. Di sini saya akan sampaikan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Ada tiga bayi yang masih dalam ayunan, bayi yang secara keumuman belum bisa bicara, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada mereka bisa berbicara. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah, tidaklah seorang anak yang masih dalam ayunan itu berbicara kecuali hanya tiga. Bayi yang belum, atau pada umur-umur yang belum bisa bicara, tapi ternyata bisa berbicara dengan jelas, terang, gamblang, bisa difahami dengan jelas, itu hanya tiga. Isa, yang pertama adalah Nabi Isa. Ini seperti disebutkan dalam surat Maryam, ya, bagaimana Nabi Isa alaihi assalatu wassalam ketika dibawa oleh ibunya Maryam, di mana Maryam waktu itu melahirkan Isa tanpa suami. Sementara Maryam seorang wanita yang salihah, wanita yang memang orang tuanya telah menadarkan, ya, untuk senantiasa itikaf, ya, berada di tempat ibadah. Bani Israil kaget ketika Maryam tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka membawa, ya, seorang anak sementara dia tidak bersuami. Sebagian menuduh bahwa Maryam itu berzina, padahal Maryam tidak pernah melakukan perzinahan. Isa adalah salah satu ruh dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah utus malaikat untuk meniup ruh pada rahimnya Maryam, kemudian Isa pun menjadi makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan, wahai Maryam, kamu datang membawa anak seperti ini sementara kamu tidak memiliki suami, Maryam sudah bernadar untuk tidak berbicara. Kalau kalian ingin tahu, tanyakan bayi yang saya bawa ini. Mereka pun heran. Bayi kita ajak bicara. Seketika itu Isa mengatakan, inni Abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Coba lihat apa yang pertama keluar dari lisannya Nabi Isa ketika dia masih bayi. Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, yang Allah memberiku Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Masih bayi merah, sudah bisa berbicara, yang dengan pembicaraan tadi membantah dua kelompok yang besar yang akan muncul setelahnya, itu kelompok Nasrani dan kelompok Yahudi. Kelompok Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah, adalah anaknya Allah, atau mereka mengatakan Isa adalah satu dari tiga Tuhan. Maka terbantah dengan ucapan Nabi Isa, inni Abdullah, saya adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Saya makhluk yang dicipta, bukan khalik yang mencipta. Saya adalah hamba yang menimpa saya rasa lapar, rasa haus, sakit, bahkan meninggal. Sedangkan khalik Allah Subhanahu wa taala tidaklah mati, senantiasa hidup. Tidak ditimpa oleh kelelahan, selalu kuat. Tidak ditimpa oleh kantuk, dan terus mengurusi hambanya. Kemudian pada kalimat atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, Allah akan memberiku kitab dan Allah menjadikanku seorang nabi. Di sini membantah kelompok Yahudi yang mereka menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Bahkan mereka berusaha membunuh Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Jurejun kan yusalli. Dahulu di tengah-tengah bani Israil ada seorang lelaki yang namanya atau yang diberi nama Jurej. Dia sedang sholat, seorang ahli ibadah, seorang yang sholat ahli ibadah. Faja'adhu ummuhu fada'adhu. Ibunya datang kepada Jurej lalu memanggil Jurej. Seorang ibu wajar kalau dia ingin ketemu anaknya, dipanggil anaknya. Dalam keadaan waktu itu anaknya sedang sholat. Faqala ujibuha awusalli. Maka Jurej dalam batinnya dia mengatakan, ya Allah, saya apakah batalkan sholat saya jawab panggilan ibu saya atau saya tetap melaksanakan sholat. Ternyata Jurej tetap ya sholat. Ibunya pun marah. Faqalat Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuh al-mumisat. Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sampai engkau melihatkan dia atau melihatkan kepadanya wajah-wajah wanita pezina. Wa kana Jurejun fi sawma'atihi. Dan adalah Jurej, dia sedang ibadah di tempat ibadahnya. Yang kedua ini, seorang bernama Jurej, dia ahli ibadah. Saat dia sholat dipanggil oleh ibunya, ternyata dia tidak menjawab. Makanya sebagian ulama mengatakan di sini Jurej dia ahli ibadah, dia sholih, tapi dia dari sisi ilmu kurang. Karena kalau dia orang yang alim, dia akan batalkan sholatnya, dia akan jawab panggilan ibunya. Antara menjawab panggilan ibu yang itu adalah wajib dengan sholat sunnah, mana yang didahulukan? Tentu didahulukan menjawab panggilan ibu. Seandainya Jurej ini orang yang sholih, orang yang alim, tentu dia akan membatalkan sholatnya, dia akan menjawab panggilan ibunya. Kemudian Allah dia mengatakan, di sini seorang ibu kenapa mendoakan anaknya dengan doa kejelekan? Jawabannya, di sini posisi Jurej yang salah. Ya, sehingga nanti doa ibu terkabul di sini. Sehingga andai kata, ya, orang tua keadaannya keliru, keadaannya di atas kebatilan, mendoakan kejelekan untuk anaknya, tidak akan mempan. Contoh, nak, kalau kamu tidak berhenti ngaji, kalau kamu tidak berhenti taklim, ibu akan mendoakan kejelekan untuk anak. Gak usah takut, gak akan sampai doa orang tua yang dolim seperti ini. Adapun Jurej terkena doa ibunya karena Jurej itu salah posisinya. Kalau dia orang yang alim, tentu dia akan batalkan sholat sunnahnya, dia akan jawab panggilan ibu. Karena antara yang wajib dengan yang sunnah, dahulukan yang wajib. Taib. Dan adalah Jurej seorang yang ibadah, beribadah di tempat ibadahnya. Fata'aradat lahu imra'atun wa kallamathu fa'aba. Fa'atat ra'yan fa'amkanathu min nafsiha. Fawaladat gulaman faqalat min Jurej. Fa'atauhu fakasaru sawmatahu wa anzaluhu wa sabbuhu. Fatawaddu'a wa salla. Thumma tal gulam. Faqala man abuka ya gulam. Qala ar-ra'i. قالوا نبني سومعتك من ذهب قال لا إلا من طين وكانت طيب. Yang intinya, ketika Juraij sedang ada di tempat ibadahnya, ada seorang wanita, ya, dikatakan lebih lain, dia seorang wanita keturunan orang terpandang. Dia jatuh cinta kepada Juraij, tapi dengan cara yang tidak baik, dia mengajak Juraij untuk melakukan perzinahan. Juraij pun menolak. Lalu wanita tadi menggunakan jurus ngiwung. Akhirnya dia berzina dengan seorang penggembala. Bayangkan seorang wanita dari keturunan terpandang, ketika cintanya apa? Ya, cintanya tertolak, kemudian dia melakukan jurus apa? Ngiwung. Dia berzina dengan seorang penggembala yang umumnya penggembala itu status sosialnya apa? Rendah, apalagi kambing milik orang lain, bukan kambing dia. Dari perzinahan tadi kemudian lahirlah anak. Kemudian wanita yang cintanya ditolak oleh Juraij tadi ternyata memfitnah. Memfitnah Juraij. Ketika dia melahirkan anaknya, dia mengatakan bahwa ini anak hasil perzinahan saya dengan Juraij. Orang-orang pun tanpa mereka mengecek kebenaran berita, ya langsung bertindak anarkis. Tempat ibadahnya dihancurkan. Bahkan disebut dalam riwayat lain, dia pun diarak, kemudian tangannya di, ya, ikat di lehernya. Mereka pun mencelanya. Orang ahli ibadah ternyata cagul, ya kan. Maka Juraij tidak berkata apapun. Dia hanya mengatakan, saya tidak melakukan apa yang kalian tuduh. Dia pun berwudu. Kemudian dia sholat. Selesai dari sholat, dia mendatangi bayi, ya, yang dikatakan itu, yang dituduhkan baik itu anaknya. Dia pun mengatakan, man abuka ya gulam, siapakah ayahmu wahai gulam, wahai anak kecil. Kata anak tadi, ar-ra'i, ayah saya adalah gembala. Ini barakallahu fikum, dalam syariat mereka, kalau orang berzina, itu anak dinasabkan kepada yang apa? Menzinahi. Adapun dalam syariat kita, kalau misalnya na'udzubillah seorang berzina dengan seorang perempuan, kemudian perempuan itu punya anak dari perzinahan, anak itu tidak dinasabkan pada, ya, yang menzinainya, dinasabkan pada ibunya. Berarti ini pada syariat orang sebelum kita. Dan ketika, ya, anak tadi mengatakan bahwa saya anaknya sang penggembala, itu didengar oleh masyarakat. Mereka pun menyesal. Menyesal telah merobohkan tempat ibadah Juraij. Kata mereka, wahai Juraij, apakah kami akan membangun tempat ibadahmu dari emas? Membuktikan mereka orang-orang kaya. Dan mereka menghormati ahli ibadah. Juraij mengatakan tidak, dari tanah saja. Kenapa? Andai kata tempat ibadah terbuat dari emas, bisa jadi yang tadinya khusyuk dalam ibadah kemudian apa? Berubah. Orang bisa bayangkan kalau tempat ibadah isinya adalah hiasan-hiasan emas, perhiasan di sana sini, dia tidak akan khusyuk. Ini menunjukkan bahwa Juraij, dia seorang yang solih, bukan orang yang gemerlap dengan dunia. Datang pada dia dunia dalam keadaan dia tidak meminta, bahkan dia pun menolaknya. Tidak tanggung-tanggung. Bukan dikasih kalung emas, bukan dikasih gelang emas, bukan dikasih piring emas. Tempat ibadah yang terbuat dari apa? Emas. Yang kalau itu ditimbang entah berapa kilo, entah berapa kalau diuangkan. Tapi orang soleh enggak keblinger dengan ya seperti ini. Ini yang kedua. Berarti anak yang masih dalam ayunan, yang bisa berbicara dengan ceto, dengan jelas, gamblang, orang faham, ini yang kedua. Yang ketiga, wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani Israel, famarra rajulun rakibun dusyarah, faqalat Allahumma ja'al ibni mithlah, fataraka sajjaha wa aqbala 'ala ar-raqi fa qala allahumma la taj'alni mislahu. Ada seorang wanita yang dahulu di zaman Bani Israel menyusui anaknya. Kisah dia menyusui anaknya, ada seorang pengendara dengan penampilan yang gagah, yang indah, memakai kendaraan lewat. Maka sang ibu mengatakan, wahai Allah, jadikan anak saya nanti seperti orang ini. Kendaraannya mewah, penampilannya gagah, pakainya bagus. Sang anak yang waktu itu sedang menyusu, yang masih bayi kecil belum bisa bicara, tiba-tiba melihat kepada orang yang memakai kendaraan tadi. Dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia. Ajaib, ibunya mendengar. Aneh ini anak, kok bisa bicara. Oh, ibunya ingin supaya anaknya seperti orang itu, kok anaknya malah minta kepada Allah, jangan jadikan seperti orang itu. Sumaqbala ala sajjiha yamussuhu. Kemudian anak itu nyusu kembali. Qala Hurairah ka'ani angdur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamussu ismahu. Seolah-olah saya, kata Hurairah, melihat Nabi sedang mengisap apa? Jempolnya. Ya. Artinya menghikayatkan seperti ini ngisap apa? Ya, ngisapnya anak tadi. Summa marra bi amatin. Kemudian lewatlah seorang budak. Faqalat, maka ibu anak tadi mengatakan, Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi. Ya Allah, janganlah aku menjadikan anakku seperti budak ini. Fataraka sajjaha, maka anak tadi pun melepas ya dari menyusunya. Faqala, dia mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti budak ini. Faqarat, limadak. Maka berkata ibunya, limadak, kenapa kamu mau seperti itu? Bayangkan, anak yang masih bayi bisa bicara dengan cetoh, dengan jelas. Faqala ar-raqibu jabbarun minal jababirah. Adapun saya mengatakan, ya Allah, janganlah aku jadikan seperti fulan pengendara itu. Karena dia orang yang jabbar, orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang diktator. Wa hadil amah yaquluna sarqti wa zanaiti wa lam taf'al. Adapun budak ini, mereka menuduhnya dia mencuri, dia berzina, padahal dia tidak melakukan seperti itu. Artinya budak yang dia baik, budak yang dia itu menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya, tapi dituduh yang tidak-tidak. Tentunya siapapun orang tua ingin ya, kalau anaknya itu nanti tumbuh dewasa dalam keadaan dia kecukupan, ya keadaannya itu ya tercukupi di sisi dunianya. Tapi umumnya orang tua ya terlewat bahwa tumbuhnya anak di atas kesolehan jauh lebih mulia, jauh lebih utama ketimbang anak tumbuh dalam keadaan tercukupi di sisi ekonominya. Karena ibarat orang yang dia solih, seorang anak yang baik tumbuh di atas kebaikan, ibarat orang menanam padi. Orang kalau menanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Tapi orang kalau nanam rumput, jangan mengharap padi akan apa? Ikut tumbuh. Artinya orang kalau dia menjalankan ketaatan kepada Allah, jangan khawatir. Rezeki dari Allah akan menyertainya, kemudian dari Allah akan senantiasa ya menyertainya. Walaupun awalnya sulit, awalnya mungkin berat, tapi yakin bahwa Allah tidak akan mungkin membiarkan orang yang saleh, orang yang baik, bahwa rezeki akan ya kemudian dari Allah akan menyertai mereka. Masyroh alaihwarmullah, tiga bayi yang berbicara ketika mereka masih pada umur-umur yang belum bisa berbicara, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu berkuasa. Bahkan sesuatu yang tidak memiliki mulut, bibir bisa berucap. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat waktu itu, melewati pepohonan, melewati bebatuan, pepohonan dan bebatuan tersebut menyalami Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian sahabat mereka sedang makan makanan, makanan yang mereka makan bertasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, sebuah keajaiban. Dan tentunya sangat banyak keajaiban-keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan, perdengarkan dan perlihatkan kepada sebagian hambanya, untuk menunjukkan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu berkuasa. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin dia yakin dan percaya bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu berkuasa, janganlah seorang berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit, yang mungkin dokter telah memvonis tidak akan sembuh, jangan kemudian dia putus asa, karena Allah bisa saja menyembuhkan. Orang yang fakir, janganlah dia putus asa, dia tetap berusaha dan berdoa, karena bisa jadi suatu saat Allah akan mencukupi dia. Orang yang dia bodoh atau susah untuk memahami, jangan putus asa. Ketika dia berdoa dan berusaha, Allah mampu menjadikan dia orang yang mudah untuk memahami, mudah untuk menghafal, sehingga menjadi orang cerdas. Allahu ala kulli syai'in qadir. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.